Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih tetap dalam penyiaran penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita bersyukur kepada Allah, semoga semua yang ikut andil dalam hal ini Allah lah yang memberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memasuki ayat ke-83 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirin tawazzuhum azza. Artinya, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mengasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kata azzu di situ berarti sangat terkejut sehingga membuat mereka terperangah dan pucat pasi. Maka pada ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti pada hari kiamat dengan melalui firman Allah, alam taro anna arsalna syayatin, bukan tidakkah kamu melihat, kata Allah, sesungguhnya kami mengirim setan-setan itu adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir. Karena orang-orang kafir di sini adalah salah satu tandanya mereka itu sangat terperangah dan pengaruh sangat berat sekali kepada asukan masukan-masukan yang diberikan setan. Maka pertama tadi azza itu pakai ain, di sini azza itu adalah pakai hamzah, pakai alif yang ada hamzahnya. Izza di situ pertama, yang ayat sebelumnya itu adalah sebagai pelindung, artinya sesembahan mereka yaitu setan, batu, matahari, bulan dan sebagainya itu. Sedangkan di sini azza yaitu mereka mengikuti setan-setan yang dikirim untuk mengasung orang kafir. Yaitu azza di sini maksudnya mereka sangat terpengaruh dengan apa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Maka inilah yang selalu menghiasi dalam kehidupan kita ini. Ketika kita tidak mengingat Allah, khususnya kaum muslimin dan muslimat, maka yang kita ingat itu adalah hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah setan selalu masuk setiap saat dan setiap detiknya. Karena kalau kita umpamakan dunia ini tidak ada yang hampa udara, semuanya berudara. Ibaratkan gelas itu walaupun kosong, dia itu ada udaranya. Buktinya kalau kita tiupkan balon ke dalam gelas itu, maka balon itu tidak akan mencapai dasarnya. Karena apa? Karena tertahan dengan ada udara di selahnya itu. Jadi begitulah dia di dalam agama kita. Ketika kita dapat berzikir kepada Allah, apapun tantangannya dia tidak akan sampai ke dasar, karena masih ada pertahanan, yaitu disebabkan oleh doa kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan sunnatullah. Alam saja dengan seperti itu sudah mengajarkan kita. Makanya dalam hal ini agama juga menyarankan dan sangat menyarankan jangan sampai kita terputus. Ketika itu terputus, ketika itulah setan akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Zainal Arifin yang akan menjelaskan lebih luas lagi. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 83 dari surat Maryam ini sungguh menarik untuk kita cermati dan teliti lebih dalam. Alam naro, alam taro, tidakkah kamu melihat? Artinya yang diajak di sini bukanlah mata kepala kita, tetapi mata batin kita. Tidak kehidupan materi kita. Yang diajak untuk berbicara di sini adalah kehidupan rohani kita, mental spiritual kita. Anna arsalna syayatin, kami mengirim setan kepada orang kafir. Setan pada orang kafir itu tidak pernah kita lihat secara mata kasat, secara mata indera, tetapi kita dapat melihatnya secara mata batin, secara pengalaman rohani dan spiritual. Bagaimana akhirnya orang kafir itu begitu menikmati kemaksiatan, kemusyrikan dan dosa yang dia lakukan. Itu adalah dampak dari bagaimana Allah mewujudkan keinginan orang kafir sehingga bertambah dalam dan jauh dalam kekafiran dan kemusyrikan. Ta'uzzuhum azza, berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Umat Islam berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Orang kafir berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh kaum kafir, ketidakimanannya kepada Allah menyebabkan semuanya menjadi nol besar dan dihitung sebagai kemaksiatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, melihat dengan mata spiritual menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah pilihan, sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi. Apakah kita mau hidup bersama dengan Allah atau bersama dengan setan? Apakah kita mau hidup untuk tujuan mencapai surga dan ridhonya, atau kita mau hidup untuk mencapai neraka dan murkanya? Hidup ini juga pilihan. Apakah kita mau berbahagia dalam keislaman atau kita mau sengsara dalam kekafiran? Semuanya berdasarkan pilihan manusia, dan Allah akan melanggengkan apa yang mereka pilih. Ana inda zonna abdi bi, saya sesuai dengan pola pikir hambaku. Apa yang dipilih hambaku akan aku mudahkan. Yang memilih kekafiran, jadilah dia teman setan, sehingga setiap perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan dan kekafiran, kemunafikan dilakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kenikmatan dan dengan penuh kesenangan. Begitu juga orang yang dekat dengan Allah, beriman dan beramal soleh dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keikhlasan demi mencapai ridhonya. Pendengar, setan mendorong kafir untuk melakukan kemaksiatan dengan senang hati. Tapi yakinlah, tidak ada nikmatnya kesenangan sedetik bila menderita ratusan ribu tahun di neraka. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat ini harus kita meyakini bahwasanya yang selama ini Allah ingin lihatkan kita, yaitu dengan mata spiritual, mata hati kita atau keimanan kita yang dalam melihatnya. Karena tidak bisa dilihat begitu saja. Semua ajakan dalam Al-Quran itu adalah pandangan, tergantung kita memandang. Kalau orang Islam, orang yang beriman memandang bahwasanya hal ini sangat ia meyakini bahwasanya setan itu adalah musuh mereka, maka untuk supaya musuh itu tidak selalu mengganggu kita, maka kita ikutilah apa yang disampaikan Allah dan Rasul dalam ajarannya, sehingga kita terlepas dari ajakan dan bujukan setan tersebut, supaya kita lebih aman. Karena kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW pernah goyang juga dengan hadisul ibki, dengan berita bohong. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah, hanya sekedar sholat melakukan kewajiban, bukan jadikan sholat itu adalah kebutuhan kita, itu masih sangat kurang dengan banyaknya cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah juga ketika perang Badar selalu berdoa, terus berdoa, setiap perang berdoa, sholat minta kepada Allah terus setiap saat. Karena janganlah kita merasakan dengan doa kita sesaat itu akan dapat mengcover kehidupan kita. Tidak, dalam hadis-hadis yang sampaikan Rasulullah itu dalam sehari kita yang mendapatkan, dalam sehari kita mendapatkan pahalanya, artinya kekuatan tersebut. Setelah itu besok juga kita harus begitu lagi, terus kita meyakini apa yang kita perbuat itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sangat terperangah dengan bujukan setan yang tidak pernah ada ujungnya kecuali neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Itu saya yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.